Damaskus bab 59 bab tasyi'an al-asr min amal yadik wa ta'atufi bihi al-su'al wa ta'arudi bidu'a bab anjuran untuk makan dari hasil usaha tangan sendiri. Kemudian menjaga diri untuk tidak minta-minta. Ya, bab ini menggabungkan dua bab antara bekerja dan tidak minta-minta. Ya, dan memalingkan diri dari sebuah pemberian. Banyak dari kita menunggu pemberian. Banyak sebagian kaum muslimin menunggu pemberian. Ini sebaliknya. Kalau saya datang ke tempat itu, saya pasti datang. Saya tidak datang. Akhirnya. Ya. Nah, umumnya kita seperti ini. Kalau dengan kita datang ke tempat itu, kita pasti diberi. Kita datang ke tempat itu. Maka lebih dari itu, tidak dikasih pun minta. Bab ini menghancurkan kepada kita untuk tidak berafak. Mari kita lihat penjelasan dari beliau tentang Rasulullah tentang bab ini. Beliau menulis, "Yanbaghi lil'abdi al-muslim an yakuna mukhtalifan li'amali yasibu minhu." Bagi seorang hamba muslim untuk muhtarif, berusaha, yes, untuk berusaha. Maka haram bagi kita berpangku tangan menunggu-nunggu pemberian. Tidak. Dengan melakukan amal, dengan melakukan usaha, bekerja yang bisa menutupi kebutuhan diri. Apa yang kita butuhkan? Makan, minum, menutup aurat. Ini kebutuhan diri. Itu yang pertama kita lakukan. Tidak mobil mewah, tidak rumah megah, itu karunia dari Allah selanjutnya. Yang penting kita hidup di muka bumi ini tidak minta-minta para manusia. Kita bisa menghidupi diri kita sendiri, kemudian istri kita, kemudian anak kita. Ini nikmat yang sama. Seorang mukmin dia mendapat kebahagiaan yang sangat besar ketika di pagi hari ada sesuatu yang dia bisa dia makan. Melihat di sini, dengan melihat di sini, insya Allah kita bisa. Yes. Orang muslim bukan seorang yang pagi hari ini mau mengeruk harta, mau mengumpulkan harta, begini buat kita. Ini bukan berarti bahwa kita menolak karunia dari Allah ketika Allah memberikan lebih kepada kita. Tidak, pada semua. Lianna dhalika wa wasilatun lil yahdi mimma fi aynina وعدم التطلع إلى من هو فوق. هل ini bisa menjadi wasilah, perantara, asbab yang di mana dengan asbab itu kita tidak mencita-citakan apa yang kita ambil. Banyak yang terakhir, coba saya punya seperti dia. Coba kalau ini bisa tertutup dengan kita bisa makan, kita bisa minum, kita punya tempat tinggal walaupun kontrak, kita bisa menutup aurat kita. Dengan keadaan seperti itu, kita tidak menghayalkan apa yang ada di tangan kita. Maka tercela kalau kita sudah cukup bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal, mampu melihat apa yang ada di tangan kita. Itu bisa tercela. Salah satu cara dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita tidak seperti itu, lihatlah yang lebih penting. وتحليل للنفس من الاستقرار. Dan ini hal seperti ini bisa membentengi diri kita untuk tidak istisqa', karena dengan lebih dari itu kita biasanya ingin dimuliakan, ingin disanjung, ingin dipuji. Dengan kita hidup hanya bisa makan, hanya bisa bertahan hidup, hanya bisa apa yang kita butuhkan, maka tidak terbayang di benak kita ingin dipuji manusia, ingin dimuliakan manusia. Sebab itu kan terserah, ini benteng. Bentengnya. Karena itu ini yang diminta oleh Nabi Allah. Ya Allah, jadikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad itu sekedar bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Karena beliau manusia yang paling subur di muka bumi. Dia tidak meminta sesuatu yang berlebih-lebihan. Kemudian beliau membawakan apa yang terdapat dalam surat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, "Wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardh." Dan jika telah ditunaikan salat, salat apa itu? Iya, salat Jumat. Tanpa ilmu tafsir kita tidak akan tahu kalau ini salat Jumat. Dan disebut sholat. Fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ini perintah kepada kita semua setelah selesai melaksanakan sholat, ibadah, wabil khusus salat Jumat, untuk kembali bertebaran di muka bumi. Hukum asal laki-laki, fantashiru fil ardh. Hukum asal laki-laki, keluar rumah. Maka laki-laki yang panjang hari, panjang minggu, panjang bulan selalu berada di rumah, tidak mencari nafkah, keluar dari rumah. Sedangkan hukum asal wanita, waqarna fi buyutikum. Ini hukum asal wanita, tinggal di rumah. Maka wanita keluar rumah ketika ada hajat. Laki-laki ada hajat atau tidak, dia keluar. يذكر الله تعالى أنه بعد الفراغ من الصلاة قد أذن لعباده بالانتشار في الأرض والاستجابة من فضل الله. الله تعالى مخبرك بحواء تطلق صورة وصلصة ولم تحمل هيك الصلاة مكا الله تزنك نفرها الغبانة untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Beritahukan wal amru fi ayati ijabil ibadah, dan perintah dalam ayat ini mubah, tidak wajib. Kenapa? Kenapa? Sering sahabat, ya di anda bujana batal. Karena perintah ini jatuh setelah larangan. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Sebagaimana perintah Nabi berziarah kubur. Karena sebelum itu beliau melarang ziarah kubur. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Adapun hukum asal dari sebuah perintah kuat. Al-Asru bin Amri Yudhu. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Hadisnya yang pertama atau hadis 539 dari awal. An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah Zubair bin Awwam, anak tertua beliau Abdullah yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, maka beliau punya Abu Abdullah. Dan Abdullah di sini, nama Abdullah di sini juga dipakai namanya oleh siapa? Oleh Aisyah. Aisyah berpunya Aisyah ibunya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Abdullah siapa? Abu Mili. Abdullah bin Zubair. Siapa? Apanya Aisyah Abdullah bin Zubair? Iya, ponakannya kan anaknya Asma. Kan Zubair bin Awam nikah dengan Asma. Asma bin Jarumah. Aisyah binti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ayyakhudha ahadukum aqbulah." Seseorang dari kalian mengambil aqbul, jamak dari aqbul, amal tanah. Seseorang membawa tanah. "Tsumma ya'ti al-jabal." Lalu dia masuk mendatangi gunung, hutan. Ya, masuk ke gunung, ke hutan. Faya'tiya bihusnatin min aqabin ala dhuhrihi. Lalu dia bawa di punggungnya itu seikat kayu. Dia gendong, dia panggul kayu, diikat dengan talinya tadi. Di bawah kuasa, waya bi'aha, lalu dia jual. Ini kan pekerjaan yang mungkin paling sederhana. Semua orang bisa melakukan, hanya bermodalkan tenaga. Mungkin hasilnya tidak seberapa. Ya. Waya kumumallahu biha lukdahu. Lalu dengan itu Allah pelihara wajahnya. Apa yang maksud? Dari bintang kita. Kan dia lakukan itu. Kalau dia enggak jual kayu itu, dia enggak dapat uang. Sedangkan dia butuh uang lagi. Maka mau enggak mau dia minta-minta. Alhamdulillah, hari itu dia tidak minta-minta. Karena apa? Karena dia bisa makan, bisa memenuhi hajatnya dengan menjual kayu bakar. Bagaimana menurut Nabi? Khairullah. Ini lebih baik bagi dia. Min ayat al-nas aqalhu aw mana'uhu. Daripada dia minta-minta kepada manusia diberi atau tidak diberi. Orang minta kan kadang diberi, kadang tidak. Diberi senang, diberi enak, enggak diberi sakit rasanya. Kan begitu. Orang minta tidak diberi malu. Beberapa orang tidak malu. Kenapa? Sudah lupa fitrahnya. Hilang rasa malu. Malu, sangat malu. Meminta kemudian tidak hati. Orang yang tidak biasa minta malu. Kecuali sudah biasa. Sudah rusak rasa malu. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Ya. Jasadnya tidak dikasih maaf. Ya. Ini lebih rusak lagi. Akhlak Nabi, akhlak yang diajarkan Nabi kepada kita kaum muslimin, lebih baik seperti ini, menjual kayu bakar daripada minta-minta. Rawahul Bukhari dari Sahih Sahih dari Imam Bukhari. Fikul Hadis. Al-Habdu ala ta'akufi anil mas'alati wa tanasubi anha. Anjuran untuk menjaga diri dari minta-minta, membersihkan diri jangan sampai minta-minta. Ini harus kita jaga. Dan jaga ini Allah akan menjaga kita. Tandanya begitu. Kita dulu yang menjaga, kita yang berusaha, kemudian Allah berikan. Ya, kita nggak mau minta, kita nggak mau minta. Maka seumur hidup betul-betul dia nggak mau minta dan Allah berikan kebutuhan dia. Berbeda dengan si bulan. Sakit sedikit minta, menderita sedikit minta, maka Allah takdirkan dia hidupnya selalu minta-minta. Sama dengan yang tadi, dia bisa makan, bisa minum. Yang satu minta-minta, yang satu tidak minta-minta. Karena apa? Karena memang dari diri. Dan dalam beberapa dalil Allah memberikan hidayah dan seterusnya itu kan diawali dari usaha manusia. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna abadan mudzakkar. Barang siapa yang mau bersedekah, berbuat ketakwaan, ya, maka kami beri. Asbabnya yang fakir, yang mendustakan hari akhir, kami bikin dia sedih. Maka ayat-ayat seperti ini dihubungkan dengan ayat-ayat di mana Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini Al-Sunnah wal-Jamaah berada di tengah-tengah. Jangan seperti kaum Qadariyah, juga jangan seperti kaum Jahmiyah, Murji'ah, dan seterusnya. Al-Sunnah wal-Jamaah berada di tengah-tengah. Al-Hakru ala al-Amal Lidaksir Rizki. Anjuran untuk bekerja mencari rizki. Anjuran ini buat rizki. Kecuali dia sudah mendapatkannya, maka kewajiban bekerja itu ketika dia butuh. Kita tidak bisa mengatakan manusia wajib bekerja ketika dia sudah berkecukupan, dia harus cari kesibukan untuk bekerja. Tidak. Tidak. Kalau dia sudah berkecukupan, dia punya kontrakan 100 pintu misalnya, dia tidak kerja apa-apa. Tidak apa-apa. Seseorang wajib bekerja untuk apa? Memenuhi hajat dirinya, nafkah dirinya, dan keluarga. Sebabnya, la yahillu al-mas'alatu ma'al qudrati 'ala al-'amal wa qasru rizqi bi kasbi al-yamin wa irfi al-jabin. Tidak halal minta-minta sementara dia mampu untuk berusaha. Jadi tidak halal. Berarti kalau dia tidak mampu berusaha, tangannya dua-duanya untung, kakinya dua-duanya untung. Gimana mau usaha? Gak bisa. Nah, orang seperti ini boleh minta-minta. Hadis sebelumnya sudah kita baca, tiga orang yang dihalalkan minta-minta. Salah satunya, dia tidak bisa berusaha. Itu contoh. Yang lain, contoh lain banyak. Intinya ketika dia memang tidak bisa berusaha, maka dia boleh minta-minta. Orang yang bisa berusaha tidak boleh minta-minta. Bahkan zakat. Zakat kan gak pakai miskin. Tapi dia fakir karena malas. Dia miskin karena tidak mau berusaha. Maka pokok. Sebagaimana anak muda yang datang kepada Nabi meminta bagian zakat, lalu Nabi memperhatikan keadaan fisiknya, sehat, tidak kurang apa-apa, dan Nabi menolak. Ya. Yambagi ijhadun nafsi fi tahsiri rizqi halal fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fitta. Wajib untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari rizqi halal. Wajib. Sekali lagi dengan sifat seperti tadi. Kenapa? Karena langit tidak menurunkan emas, tidak hujan perak. Tapi dari dulu sampai hari ini yang namanya hujan adalah air. Dengan air itu apa? Tanaman-tanaman tumbuh. Berarti ada proses. Maka salah satu doa yang tidak disukai, bahkan haram, itu doa tanpa proses. Ya, tidak boleh. Ini buru-buru. Termasuk dalam tafsir selagi kalian tidak dulu. Walaupun sedikit. Ya Allah, berikanlah uang, ya Allah. Ya Allah. Ya. Cemban aja. Buat saya makan ini 10 ribu. Ya, ingin 10 ribu jatuh di situ. Ini tidak boleh. Ya. Ada asbab. Segala sesuatu ada asbab. Maka dia boleh berdoa, ya Allah, berikanlah rizki pagi ini agar aku bisa makan. Serahkan kepada Allah berupa uang, berupa nasi. Kita berusaha. Ya, apa nyapu, apa ngepel atau apa biar dikasih upah oleh orang. Ada usaha. Ayat poin selanjutnya. Al-akhdu bil-asbabi wa-suru'i fil-amali la yunafid tawakkuli la yunafid tawakkul ala Allah. Mengambil asbab yang disyariatkan di dalam bekerja ini tidak menghilangkan sifat tawakal kepada Allah. Justru malah memperkuat dengan dalil seorang sahabat yang masuk masjid, untanya tidak hilang. Kan Nabi menyuruh meminta. Berarti tawakal itu dengan usaha. Maka tepat apa yang ditulis oleh beliau, berusaha itu bukan berarti menghilangkan tawakal. Tidak seperti tawakalnya orang-orang para kuat sufi. Betul-betul tawakal. Tanpa usaha. Ya, akan pernah terjadi di mana mereka membanggakan diri dengan rasa tawakal. Belum sufi sejati kalau dia belum berani mengarungi padang pasir tanpa bawa apa-apa dan hutan berlimpahan. Banyak yang mati. Kurang terjadi sama seperti ini. Jauhnya kaum muslimin dari ini. Karena apa? Karena dunia sufi seperti ini. Sufi yang dulu berbeda dengan sufi hari ini. Sufi yang dulu sangat subur terhadap dunia ini. Sufi hari ini banyak yang rakus tamak terhadap dunia. Ya, siapa tidak sama-sama? Itu terjadi. Ya, tanpa dalil. Kalau dengan dalil itu tidak sebatas sewadu. Berbekallah kalian, berbekallah kalian. Maka bawa-bawa ketika safar mengarungi perjalanan. Lihat Nabi Muhammad SAW, manusia paling tawakal. Diikuti oleh para sahabat di bawah Muhammad jami'an, manusia paling tawakal setelah Nabi. Apa? Ngumpulin bekal sebelum berangkat perang. Membawa bekal. Maka yang tidak punya perbekalan, tidak wajib ikut perang. Lihat. Mereka tidak lihat ini. Itulah jauhnya kaum muslimin dari ilmu. Maka berada dalam kebinasaan. Kemudian bayanun lima yakbulu ala sa'ili min dhilli su'al wa huwa dhillu ar-raddi idza lam yuqta. Menerangkan tentang kehinaan orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu hina. Hina, memalukan, rendah. Terutama ketika ditolak permintaannya. Malu, sakit hati. Ya, antum yang pernah minta, kemudian pernah ditolak. Ya, saya yakin malu. Maka jauhkan diri dari hilang. Yang terakhir, la yambagi ihtibarul amal wal istihya'u minhu wa lukana yasiran saghira. La qimata lahu fi nawal nas. Tidak boleh menganggap rendah sebuah pekerjaan. Malu dengan sebuah pekerjaan karena hasilnya sedikit. Orang malu melakukan. Jadi pemulung, pembeca, ya, tidak boleh malu. Walaupun di mata manusia itu kecil, hasilnya sedikit. Tidak ada yang mulia. Ya, itu jauh lebih mulia daripada bintang. Walaupun lebih gede yang bintang-bintang. Ya, apalagi bintang ngomong. Apalagi dibumbu dengan kebohongan-kebohongan. Karena lebih besar. Orang banyak simpati, bagaimana hari ini? Ya. Bikin proposal ini. Mau pulang kampung, kehabisan uang, dan seterusnya. Begitu mau dibeliin tiket, nggak mau. Maksudnya kalau dibeliin tiketnya, nggak mau tahu. Aneh. Pulang kampung nggak ada duit, beliin tiket nggak mau. Ini terjadi. Kaum muslimin seperti itu. Boleh jadi. 510 semakna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا أن يحتسب أهلكم غصبة على ظهره. Seseorang mencari kayu bakar, kemudian dibawa, dipanggul, dipikul, digendong, ya, satu ikatan kayu bakar. Khairulahu min ayyas'ala ahada. Itu jauh lebih baik daripada dia minta-minta pada orang lain. Wa yu'tiyahu aw yamna'ahu. Baik diberi atau tidak. Semakna dengan hadis tadi, maka beliau tidak menurunkan pohon karena sama makna dengan hadis tadi, maka ini mutlak pohon. 541 wa anhu ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kana Daud alaihi salam la yakulu illa min amal yarid. Nabi Daud alaihi salam beliau tidak makan kecuali dari hasil usaha dia sendiri, pekerjaan tangan dia sendiri. Ada beberapa riwayat tetapi tercantum yang sahih dan yang baik tentang beliau yang menjahit baju besi dan seterusnya. Intinya beliau beramal dengan tangannya sendiri. Padahal kita tahu beliau siapa? Manusia yang paling sedikit makannya. Ya, karena seumur hidup beliau memakan separuh dari umur beliau. Ya, beliau umur 600 tahun. Maka beliau yang makan itu cuma 300 tahun. 300 tahun tak makan. Ya. Maka kata Nabi, puasa Nabi Daud itu puasa setengah umur. Karena sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, Nabi Daud, hari ini setelah puasa. Sedikit makan. Di samping itu, beliau raja, beliau khalifah, beliau penguasa. Bapak Nabi Sulaiman mendapatkannya dari Nabi Daud. Yes. Tapi bukan pendapatan secara waris. Karena secara faedah bahwa seluruh Nabi dan Rasul hartanya tidak diwarisi, tapi menjadi milik kaum muslimin. Yes. Maka lafaz warasa Sulaiman ini kenabian. Yes. Artinya Nabi Sulaiman mendapatkan seperti apa yang didapat oleh Nabi Daud, kenabian. Ya, dan Nabi Sulaiman diberi oleh Allah seperti apa yang Allah beri kepada Nabi Daud, yaitu kerajaan, kemuliaan, kenabian yang paling tinggi, kenabian. Inilah Nabi Daud dipuji oleh Rasulullah SAW karena makan dari hasil tangannya sendiri. Karena ini seluruh para Nabi dan Rasul di dalam dakwahnya mengajak manusia kepada kebaikan, tidak ada satupun yang minta upah. Tidak ada satupun. Upah, fasilitas, dan seterusnya. Bahkan khusus Nabi Muhammad SAW harus menolak ketika diberi sedekah, harus ditolak. Maka haram bagi beliau dan keluarga beliau makan harta sedekah zakat. Surah yang wajib, surah yang tidak wajib, haram bagi beliau. Kecuali hadiah. Ya, kecuali hadiah. Beliau boleh makan. Maka jika datang kepada beliau, maka beliau bertanya, ini surah apa hadiah? Ini hadiah apa? Rawahul Bukhari, hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikir hadiah. للمسلم على العمل وأن يكون رزقه من كسب يده وثمرة جهده. أجرًا بسرعة مسلم أنطق بكرشا demikian pula agar rezekinya itu dari tangannya sendiri. Tentu ini tidak wajib. Tentu ini tidak wajib. Ada seorang ulama misalnya, dia mendapatkan warisan yang sangat banyak dari orang tuanya, dia kaya raya, dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bekerja, tentu ini tidak apa. Kalau dia bekerja dengan tangannya sendiri, dia makan dengan tangannya sendiri, maka itu yang lebih baik. Maka lihat sahabat, kesibukan beliau di maktabah, kesibukan beliau membaca kitab-kitab, masih menyempatkan waktu beberapa jam, 2 atau 3 jam. Untuk apa? Membetulkan jam, reparasi jam. Beliau sempatkan 2-3 jam ya, membetulkan untuk mencari nafkah buat anak istri. Habis itu ya dapat ya, ya cukup buat makan hari itu, lalu tenggelam dalam ilmu di perpustakaan di Mekah. Ya, penjaga perpustakaan belum datang, beliau sudah datang ke tunggu-tunggu. Ya, beliau masih asyik baca kitab, petugasnya sudah mau pulang. Ya, jadi enggak enak tidur tunggu. Akhirnya penjaganya enggak enak, sudah kuncinya antum aja bawa dah. Ya. Hanya beliau bawa kuncinya, terserah beliau ya. Akhirnya beliau mendapatkan nikmat tahu, terserah mau berjam-jam di sini, dikasih kuncinya. Ya, inilah sahabat. Kemudian fadlul amali biyadi wa inna ma yubashiruhu syakhsu binafsihi muqaddamun ala ma yubashiruhu bighairihi. Keutamaan bekerja dengan tangannya sendiri, yes, ini lebih diutamakan, walaupun ketika orang mendapatkan sesuatu dari orang lain juga tidak apa-apa. Kan menerima pemberian tidak apa, atau hidupnya ditanggung oleh orang lain bukan atas permintaan dia, kan tidak apa, boleh. Abu Bakar misalnya, beliau menanggung beberapa orang. Nah, orang yang ditanggung itu tidak disalahkan oleh dia, boleh. Nah, tetapi jika seseorang itu hidup dengan tangannya sendiri, bekerja dengan tangannya sendiri, itu sekali lagi terlibat. بالذكر لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى. بخصوص تأثيره رسول الله menyebut Nabi Dawud. Tentu orang yang bekerja dengan tangannya bukan hanya Nabi Dawud. Hampir seluruh para nabi dan rasul kan bekerja sendiri. Kan 124 ribu nabi. Kenapa yang disebut cuma Nabi Daud? Kata beliau, karena Nabi Daud ini sebetulnya tidak berhajat. Sebetulnya tidak berhajat dengan makanan itu. Karena beliau memang sedikit sekali. Sedikit sekali makannya seperti tadi kita bahas. Karena beliau berpuasa. Puasa yang paling baik, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka sebetulnya beliau tidak begitu berhajat, tapi beliau ingin mendapatkan keutamaan. Di samping itu beliau paling kok. Bagaimana ada firman dalam Allah, disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam. Wa innama ittaqal aqla min tariqil afdal. Ya, itu untuk mengharapkan kemuliaan makan dari sesuatu yang mulia. Maka di dalam ibadah ada keutamaan, di dalam makan ada keutamaan, di dalam minum ada keutamaan. Orang-orang yang saleh mencari keutamaan. Ya, keutamaan minuman keutamaan minum susu, keutamaan makan ini, keutamaan sholat ini, keutamaan tempat ini, kan banyak keutamaan. Siapa yang bisa meraih keutamaan itu, raih. At-tasassulu la yabdahu fit tawakkul. Berusaha seperti fawaid yang tadi itu tidak mencederai, tidak mengurangi rasa tawakal. Bahkan saya lagi dengan hadis yang mengikat unta tadi, justru syarat dari tawakalnya. Maka tawakal yang benar setelah dia berusaha. Ya. Kecuali sesuatu yang tidak bisa berusaha. Ya. Ada kalanya kita sudah tidak bisa berusaha lagi. Saat-saat kita tidak bisa berusaha lagi. Uang habis tidak ada lagi. Sementara istri sakit parah, kalau dioperasi habis puluhan juta. Mau sabar. Apa kepada Allah, mohon kepada Allah. Adapun kita bisa berusaha, maka wajib berusaha. Ketika kita menginginkan sesuatu. Yang terakhir, al-intirahu lil'amal la yushgilu anil da'wah wa la yulhi an talabil ilm. Saya kira ini yang besar. Berusaha mencari nafkah dengan bekerja tidak boleh menyibukkan seseorang sehingga tidak berdakwah. Lihat Nabi Daud, lihat para Nabi dan Rasul. Butuh mencari nafkah, tetapi dakwah masih berjalan. Sangat disayangkan sebagian orang yang tidak berdakwah lagi. Karena apa? Sibuk mencari nafkah. Ya. Tidak maju lagi, tidak mencari ilmu lagi. Karena apa? Sibuk mencari nafkah. Gimana? Saya sibuk cari nafkah. Padahal udah banyak, banyak benar tuh nafkahnya di rumah. Belum yang di banknya di simpanan rumah sekali. Ya, alhamdulillah. Walayyudi antarabil ilmu. Tidak melalaikan seorang dari mencari ilmu, walaupun sibuk kerja. Ya, ada waktu di sisi kita. Ya, ada saat-saatnya kita mencari rezeki, ada saat-saatnya kita mencari ilmu. Lima ratus empat puluh dua. Semari, Isha, belum ya? Ya, satu lagi. Wa'anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kana Zakaria alaihi salam najjar. Sekarang Nabi Zakaria. Tapi tidak dari keutamaan seperti Nabi Daud. Kana Zakaria alaihi salam najjar. Nabi Zakaria, sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau mati dibunuh sama dengan Nabi Yahya. Ada beberapa riwayat sahih, dhaif, dan khilaf dari ulama. Adapun tentang para nabi dan rasul yang dibunuh oleh Bani Israel, hak langsung dengan ketegasan ayat Al-Qur'an. Yes, bahwa Bani Israel membunuh para nabi. Cuma nabi siapa tepatnya khilaf dari ulama. Jika hadis itu sahih, termasuk di dalamnya Nabi Yahya Zakaria. Karena Zakaria alaihi salam najjaran, bahwa Nabi Zakaria alaihi salam adalah tukang kayu. Ya, bekerja. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Hadis ini dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan bahwa para nabi dan rasul berusaha bekerja. Jadi dakwah yang dilakukan oleh mereka bukan dalam rangka cari nafkah. Ya. Dan dakwah bagi mereka itu kemuliaan, bukan kehinaan. Maka dakwah itu tidak dijajakan. Di dunia kaum muslimin, dakwah itu kemuliaan. Maka lihat Imam Syafi'i ketika berdakwah mulia, Imam Bukhari ketika berdakwah mulia, mulia. Itu. Dakwah sambil merengek, dakwah sambil menghinakan diri, itu pendeta dan pasmu. Ya, berdiri kalau ada pastor dakwah datang ke rumah-rumah. Ya, siapa itu? Menjajakan ilmunya. Ya, saudara-saudara, mau dengar firman Tuhan, berkata saudara-saudara, dijajakan di rumah-rumah. Ya. Kau dengar firman Tuhan? Ya, sama seperti maka para imam di dalam dakwah ini mulia dalam dakwahnya. Ya, yang mau datang kan? Ya sudah mudik. Maka hari ini ada kelompok kaum muslimin yang di dalam dakwahnya itu menghindarkan diri seperti para pendeta dan pastor datang ke rumah-rumah dijajakan. Ya, orang lagi goreng-goreng, orang lagi sibuk kerja didatangi. Ya, terdatang saja yang mandatkan dakwah. Dakwah besar. Maka yang berdakwah berilmu dibutuhkan oleh manusia. Maka tempat dakwah itu didatangi oleh manusia dengan kemuliaan. Kenapa ilmu itu dengan kemuliaan? Mulia itu dengan ilmu. Gitu ya. Untuk fawaidnya, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan satu hadis lagi di bab ini terakhir. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam.